Ku coba memahami tempatku berlabuh, terdampar di karunia satu sisi dunia, hadir di muka bumi tak tersaji indah. Ku ingin rasakan cinta. Musuh lalu tercipta mendekap diriku, hanya usung sahaja dan bagi rana tatapan mulai usang nur yang ku mohon. Ku ingin rasakan cinta ke dunia. Tidak ku sesali, mungkin ku tangisi. Ku ingin rasakan cinta. Peluku pun mengering menanti jawabmu, tak akan pernah usai cintaku padamu. Ada kata yang lugas yang kini tercipta. Ke dunia, ingin tak ku sesuai.